kali kau cerita tentang dia. Teman baikku yang tak pedulikan kamu, dan kini kau datang padaku meminta tuh jadi kekasihmu. Ku jadi serba salah. Kau tak pernah.